بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih pada pembahasan bab laisal mu'minu fit'an. Seorang mukmin itu bukanlah tukang mencela. Sampai pada hadis yang ke-313. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil adab al-mufrad: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال. خالد بن مخلد القطواني dia seorang rawi yang memiliki beberapa riwayat yang diingkari oleh para ulama. Namun bila dia meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal al-Taimi, dia menjadi seorang rawi yang kuat. Nah, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadisnya Khalid bin Makhlad al-Qutwani ini selalu dari jalannya Sulaiman bin Bilal al-Taimi, sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyaring betul hadisnya si Khalid tadi, sehingga tidak ada masalah. An Ubaidillah ibn Salman Al-Juhani Al-Aghar An Abihi, dari bapaknya yaitu Salman Al-Juhani Al-Aghar عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال داري النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبرسبت حديثنا صحيح semua راوي براوينya ثقة terpercaya. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسبت لا ينبغي, tidak selayaknya, tidak semestinya lidhil wajhaini, untuk seseorang yang memiliki dua muka, ayyakuna amina, menjadi seseorang yang terpercaya. Tidak mungkin orang yang memiliki dua wajah, yang memiliki dua muka, menjadi orang yang terpercaya. Mafhumnya ifanabdina azzaikumullah, seseorang yang dhul wajhai, yang punya dua muka, itu pengkhianat. Bukan orang yang terpercaya, bukan orang yang amanah. Sebaliknya dia memiliki sifat nifaq, kemunafikan, khida, tipu daya, tipu muslihat, kedustaan. Nah, dan yang dimaksudkan dengan dhul wajhain yang memiliki dua wajah ialah ayyati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin akhar. Dia kalau mensikapi muamalah dengan mereka, pihak yang pertama dengan sebuah wajah, berikutnya ketika dia muamalah dengan pihak yang lainnya lagi dengan wajah yang kedua, punya dua muka, dhul wajhain. Dan yang tercela di sini barakallahu fi, dia yamdah wa yadhum, memuji dan mencela. Ketika dia berada di sebuah kaum, di sebuah tempat, maka dia akan memuji kaum tadi. Ana ma'akum, saya sama antum, kita kawan, sama-sama. Yang dah memuji. Kemudian dia mencela pihak yang lain yang berlawanan dengan si A tadi. Kalau mereka itu orangnya kaku, orangnya keras, orangnya suka menjelekkan orang lain, orangnya itu suka ngolo-ngolo, suka pula pokoknya. Kalau sama antum, masya Allah, ini orangnya baik, lembut. Saya sama antum, cocok ya sama antum, masya Allah. Ini di suatu kaum. Ketika dia pindah pada kaum yang kedua, yang B, juga melakukan tindakan yang sama. Sama mereka, insya Allah. Itu masya Allah ya, air. Orangnya baik-baik. Katanya si A, kaum yang pertama tadi, antum itu begini. Kadang mereka dusta mereka itu. Ya dong, dia mencela si A tadi. Pura-pura membela si B, dia mencela si A. Kadza, dusta mereka itu. Mereka mengatakan antum begini itu keliru, dusta mereka itu. Kadza mereka, antum orangnya baik, oh begini. Mencela dan memuji. Itu namanya dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Dan itu merupakan alamatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan seseorang. Maunya dia diterima oleh semua pihak. Sama si A diterima, sama si B diterima. Di sini senang, di sana senang. Nah, itu namanya dzul wajhain. Ciri-cirinya kaum munafikin barakallahu. Bahasanya para ulama disebut dengan istilah ahlut tajammu', orang yang berupaya untuk merangkul semua pihak. Barakallahu fi. Yang menjadi permasalahan barakallahu fi ialah kedua belah pihak ini enggak mungkin bertemu. Yang satu ialah dari kalangan kaum munafikin munharifin, orang-orang yang menyimpang. Yang satunya lagi dari kalangan orang-orang yang mustaqimin, yang lurus, yang bagus. Dia kepingin bagus dengan orang-orang yang menyimpang tadi, kepingin bagus pula dengan orang-orang yang lurus tadi. Dia berupaya merangkul semua pihak, merangkul orang yang A, merangkul orang yang B, bahkan mungkin pula merangkul sekian banyak pihak yang tidak mungkin bertemu. Itu namanya ahlut tajammu'. Nah, tentang masalah ini barakallahu fi, kalau kita mau perpanjang Mau kita perpanjang ini ya. Memang umat manusia ini terbagi menjadi empat. Ini kaitannya dengan ahlul haq wa ahlul batil. Orang-orang yang di atas kebenaran dan orang-orang yang di atas kebatilan. Bahasa yang lebih luas antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Panjang ya, ini mau ketemu. Di sini umat manusia ada empat jenis. Yang pertama ialah ahlu sunnah yang betul-betul mantap di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Ahlu haq, orang-orang yang mantap di atas al-haq, ilman wa amalan wa da'watan wa sulukan, secara ilmu dia mengambilnya dari ahlu sunnah dan adalah ahlu haq, secara amal juga sesuai dengan sunnah, sesuai dengan haq, secara dakwah juga sesuai dengan sunnah, sesuai dengan al-haq, secara perangai muamalah, aqidah, ibadah, semuanya di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Ahlu sunnah yang membawa, yang membela bendera ahlu sunnah di wal jamaah al-haq, orang-orang yang di atas kebenaran. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua sebaliknya, ahlu batil, ahlu ahwa'i wal bidah, ahlu nifaq, orang-orang yang di atas kebatilan, di atas penyimpangan, di atas kebid'ahan, di atas syubhat, ilmunya diambil dari orang-orang semacam itu, amalannya juga demikian, akidahnya juga nyampur-nyampur, prinsipnya yang enggak jelas, ibadahnya juga demikian, muamalah juga demikian, pergaulan juga demikian, bersama dengan mereka, minhum wa ma'ahum, bersama mereka, dari mereka, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini dua jenis yang selalu berseteru, terus akan berselisih, terus akan berperang dalam tanda kutip, perang orang taraf namanya ini ya, berselisih gini, sampai hari kiamat, tidak mungkin ketemu. Ahlu sunnah, ahlul haq, di sebuah pihak, ahlul batil, ahlul fi'ah, di pihak yang kedua, terus tempur, tidak mungkin ketemu, abadan, tidak mungkin ketemu. Yang ini jelas, wadih. Yang ahlul haq ya benar, yang ahlul batil ya batil. Jelas ini ya. Kemudian barakallahu fiik, selain dua pihak ini, dan ketika terjadi perseteruan antara ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah, perselisihan antara ahlul haq dengan ahlul batil, kalau mencermati kondisi umat manusia kaum muslimin, akan memunculkan dua pihak berikutnya lagi. Dua pihak berikutnya lagi. Pihak yang pertama, berarti yang ketiga ya, disebut dengan ahlu tawakuf. Orang yang katanya tawakuf, diam, berdiam diri. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak mau condong kepada ahlul haq, tidak mau condong kepada ahlul batil. Tidak kesana, tidak kesana. Saya tawakuf, saya diam aja. Saya tengah-tengah. Tengah-tengah saya. Ini tidak. Namanya ahlul at-tawakuf. Orang-orang yang berupaya bertawakuf, tenang, berdiam diri, naik di hutan. Nah, ini namanya ahlu tawakuf. Kalau bahasanya ulama yang terdahulu disebut dengan al-waqifah. Al-waqifah, orang yang tawakuf. Nah, orang yang semacam ini barakallahu fikum adalah ahlu syak. Orang-orang yang sesungguhnya dalam hatinya itu ada keraguan-keraguan. Di hatinya itu ada yang namanya syubhat, kerancuan, syubhat yang membuat dia tidak bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang ahlul haq, mana yang ahlul batil. Sehingga daripada kalau kesana tebak sama yang ahli batil, kalau ke sini ditebak sama ahli hak, tengah-tengah. Dari sana, dari sana. Namanya tawakkuf. Ahli syak. Dan itu tercela para ulama. Para ulama unak dalam permasalahan, perseruan, perselisihan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, ahli hak dengan ahli batil, mencela pihak-pihak yang tawakkuf seperti ini. Kenapa? Apalagi yang tawakkuf itu dari kalangan orang-orang yang terpandang, orang-orang yang merupakan tokoh, yang didengarkan suaranya, yang diikuti perbuatannya, sikapnya. Maka sikap tawakkuf yang semacam ini lebih jelek, lebih jahat daripada ahlul batil sendiri. Lebih jahat daripada ahlul batil sendiri. Kalau ahlul batil orang tahu, jelas batil. Tapi kalau yang ini, orang masih sabar-sabar ragu-ragu. Ini orang kemana larinya ini? Mau kembali kepada sunnah yang benar atau kepengen dengan bid'ah yang menyimpang itu? Tidak jelas. Lebih jahat, lebih berbahaya. Apalagi kalau ada tokoh-tokohnya. Nah, barakallahu fikum. Dan pada kenyataannya, barakallahu fikum, secara pengalaman dan kenyataan yang sering terjadi, orang-orang yang menyatakan dirinya tawakkuf, wasifah, berdiam diri di tengah-tengah, tidak ke sana, tidak ke sana, itu mesti ada yang namanya muyulah, kecondongan. Mesti ada yang namanya muyulah, kecondongan. Seringkalinya yang namanya al-mutawakifah, orang-orang yang tawakkuf, condongnya bukan kepada ahli sunnah, tapi condongnya kepada ahli bid'ah. Kenapa demikian? Dikarenakan sudah ada dalam hatinya yang namanya asyak tadi itu. Keraguan-raguan, ragu-ragu akan yang namanya kebenaran, ragu-ragu yang namanya sunnah, ragu-ragu yang namanya tauhid, ragu-ragu dengan yang namanya iman, tidak mantap, ragu-ragu. Akhirnya dia mencondongnya kepada al-bathil wal bid'ah, kebathilan dan kebid'ahan yang menyimpang. Itu pada kenyataannya. Semua keadaan, semua kasus, mesti orang-orang yang wakifah, yang tawakuf, condong itu ke sana. Saya tawakuf, saya nggak begitu ikutan lah. Setelah kalian mau berantem lah, terserah. Nah, itu ngomongnya. Tapi dalam prakteknya, barakallahu fiik, larinya condongnya mesti kepada ahlul batil. Barakallahu. Dikarenakan ada keraguan-raguan dalam hatinya tentang al-haq itu sendiri. Jelek. Nah, jenis yang keempat yang saya terangkan tadi barusan, dzul wajhain. Jenis yang keempat ini yang memiliki dua wajah. Wajah pertama ditujukan kepada ahlul haq, ahlul sunnah. Wajah yang kedua ditampilkan untuk ahlul bid'ah wal batil. Yes. Diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan ahlul tajammu'. Ahlul tajammu' yang suka mengumpulkan semua pihak, merangkul semua pihak. Dia kepingin diterima di kalangan ahlul haq ahlul sunnah. Dia juga kepingin diterima di kalangan ahlul bid'ah wal balalah. Kepinginnya tombol kabel. Di sini senang, di sini juga senang. Di sini terima, ini pun juga diterima. Akibatnya dia pun memiliki prinsip kemunafikan, prinsip nifaq, yaitu dzul wajhain, memiliki dua wajah. Wajah pertama untuk siapa ini? Wajah pertama ialah untuk ahli sunnah. Ketika dia datangnya kepada ahli sunnah, datangnya kepada ahlul haq, wajah dirubah sama dia menjadi wajahnya ahlu sunnah, wajahnya ahlul haq. Nah, kemana-mana sama mereka, rombongan-rombongan sama mereka, ya Allah, dakwah sama mereka, ada pertemuan-pertemuan sama mereka, ada musyawarah-musyawarah sama mereka, ada kajian-kajian sama mereka, ada taklim sama mereka, Ada pembahasan apa? Sama mereka menyesuaikan dengan wajahnya Ahlu Sunnah. Paham? Kalau tanya, apa sekarang mukif Anda, sikap Anda terkait dengan mereka-mereka yang termasuk Ahlu Bid'ah itu? Tegas dia. Mereka itu ialah Ahlu Bid'ah wa dhalalah, sesat, awas, jangan kamu ke sana. Ngamuk-ngamuk deh. Orang semacam ini kadang lebih santer, lebih sengit dan lebih apa namanya aktif daripada yang enggak kayak mereka ini. Menampilkan kesungguh-sungguhan dia dalam memegang sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam dan berupaya untuk berlepas diri dari ashabul ahwal. Itu kalau pas wajahnya kemana ini? Wajahnya kepada ahli sunnah. Wajah ahli sunnah. Begitu mereka datang kepada setan mereka, yang dikatakan dalam Al-Quran namanya syayatinihim, pindah ke setan-setan mereka kepada kaum yang dikatakan ahlul batil tadi, wajahnya berubah dengan wajah ahlul batil. Senyum sama mereka, khair sama mereka, kumpul sama mereka, bareng sama mereka, dakwah sama mereka, tahun sama mereka, kajian talib sama mereka, dakwah sama mereka, enggak ada masalah, semuanya sama mereka. Mereka butuh apa? Dipenuhi. Minta apa? Dicarikan. Masya Allah, jalan bareng-bareng, bersama-sama, mantap. Namam, ketika tanya bagaimana mereka ini, mereka cara dia yang harus sunnahnya. Mereka ini orang yang kaku, keras. Kalau ketemu orang tidak mau salam. Apa mereka ini? Dakwahnya keras terus, kaku terus, tidak pernah beres. Dikit-dikit mencela, dikit-dikit menghina, dikit-dikit mengolok-olok, dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu. Keras mereka ini. Tidak ada hikmah dalam keras dakwah. Nah, iya. Nah, itu ketika bersama dengan siapa ini? Dengan ahlul batil, dengan bolo-bolo itu, para syayatin ini. Faidah kalau ila syayatin ini. Nah, itu namanya dzul wajhain. Katanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau kamu mendapati ada orang yang dzul wajhain seperti ini, jangan kamu percaya dia. Layan bagi ayatuna amina, tidak layak, tidak pantas sebagai orang yang terpercaya. Itu maksud daripada riwayat yang tadi kita baca. Katanya Rasul SAW, layan bagi rizil wajhaini ayatuna aminan, tidak selayaknya, tidak pantasnya bagi orang punya dua wajah ini dipercaya sebagai amin, orang yang terpercaya. Nah, sehingga kalau kamu mendapatkan orang semacam ini, jangan percaya. Ketika mereka memuji kamu, kamu jangan percaya. Ketika mereka mengolok-olok ashabul ahwa'i wal bid'ah, jangan percaya. Jangan percaya. Bukan ini, namun dia munafik. Seorang yang munafik kepada Allah. Namanya, seseorang yang dinyatakan sebagai dzul wajhain, dia akan terjatuh pada sikap al-kadzib. Itu mesti. Kemestian. Ini merupakan tameng mereka. Tameng dia untuk menutupi identitas dirinya. Al-kadzib sarapan pagi, siang, dan malamnya. Harus kadzib. Negak. Jujur. Toro ya. Keto ya. Harus. Harus. Ketika dia ketemu dengan ahlus sunnah wal jamaah, maaf, sesungguh isu, katanya si fulan bersama dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, kajian sama mereka, ta'lim sama mereka, masya Allah, tanya sama ahlus sunnah, ya apa kemarin, kajiannya bagus ya? Oh enggak, saya gak ikut kajian mereka, apa mereka itu ashabul ahwa'i wal bid'ah, tidak mungkin saya kajian sama mereka, subhanallah. Padahal yang melihat dia ini ikut kajian mereka banyak, ada orangnya duduk sampingnya dan sendirian sisanya tahu betul dia hadir pada acara-acara mereka tadi itu. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan, oh tidak, saya tidak pernah maju sama mereka. Dusta itu yang mengatakan saya ke sana itu. Salah. Padahal siapa yang dusta itu? Dianya sendiri. Itu makanan wajib bagi orang-orang yang dzil wajhain. Dzil wajhain. Allahumma musta'an. Dan ini ya kawan, dikatakan oleh para ulama terkait dengan dzil wajhain, ahlu tajammu ingin merangkul semua yang ada. Ahlul haq dia rangkul, ahlul batil dia rangkul, ahlul sunnah dia rangkul, ahlul bid'ah dia rangkul, semua dia rangkul. Ini adalah seperti seseorang yang hendak menyatukan antara iman dengan kufur, hendak menyatukan antara tauhid dengan syirik, hendak menyatukan antara sunnah dengan bid'ah, hendak menyatukan antara ta'ah dan maksiat. Tidak mungkin abad dan selama-lamanya tidak mungkin bertemu antara itu semuanya. Tauhid dan syirik selamanya akan berpisah. Sunnah dan bid'ah selamanya akan berpisah. Yang namanya kufur dan iman selamanya akan berpisah. Yang namanya ta'ah dan maksiat selamanya akan berpisah. Dan tidak mungkin kamu satukan. Allahumma musta'an. Maka hati-hati terkait dengan masalah yang seperti ini, kalian jangan menjadi dzil wajhain, jangan menjadi orang yang punya dua muka. Yang jelas kalau berprinsip, biar orang enak menilai anda itu. Kalau ingin jadi ahlul haq, yang genah, yang jelas, yang jujur, jadi ahlul haq. Kalau ingin jadi ahlul batil, yang jelas juga sebagai ahlul batil, orang yang menyimpang, terang-terangan aja, rasa malu-malu. Kamu sebagai ahlul batil, sebagai orang yang menyimpang, sebagai ahlul bid'ah, enak. Semua orang tahu gitu loh. Ini ahlul bid'ah, minggir. Ahlul batil, minggir. Enggak beres, minggir. Jelas. Jangan kemudian kayak belut begitu. Yang ngomong tawakuf lah, yang ngomong gak mau ikut ikutan lah, yang pengen ngerangkul semuanya lah, dan segala macamnya lah. Enggak perlu. Pertegas apa yang anda inginkan. Allahumma musta'an. Dan berketahui para tawafikum, orang-orang yang jenis ketiga dan keempat ini, al-mutawafifun wal-mutajami'un, ini nanti pada ujung-ujungnya ketika terjadi perseteruan yang hebat antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, ujung-ujungnya rombongannya bersama dengan ahlu bid'ah. Itu mesti sudah. Awal sekedar mukanya aja tawakuf tajammu, mukanya toh, tapi nanti ujung-ujungnya dia akan bergabung dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, bergabung dengan ahlul batil. Itu kemestian. Setelah yang namanya ahlu sunnah itu mintanya yang bersih, minta yang murni, tidak kepingin nyampur-nyampur, tidak kepingin yang imitasi, tidak kepingin yang khianat-khianat, tidak kepingin yang begitu-begitu, murni. Sehingga nantinya tiga lawan satu. Itu matematikanya, tiga lawan satu. Dengan bahasa yang lain, nantinya ahlul haq minoritas sedikit, sementara ahlul batil banyak. Itu merupakan sunnatullah pada makhluknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, Allah mengatakan dalam ayat lainnya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati mayoritas orang yang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam barakallahu. Barakallahu. Ini kalau menjabarkan lebih lebar, ada empat jenis. Dan yang diinginkan di sini barakallahu ialah yang dzil wajhain tadi, jenis yang keempat. Kemudian barakallahu, di sini ada lagi dzil wajhain tapi yang terpuji. Ini saya akhirkan sengaja supaya yang ini anda paham. Ada lagi jenis yang kedua, dzul wajhain mahmud. Adanya orang yang memiliki dua wajah tapi terpuji, tidak tercela. Hai, Yang dimaukan dengan dzul wajhain yang terpuji ialah seseorang yang melakukan islah bainan nas. Seseorang yang melakukan upaya perdamaian di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Yanmi khairan wa yaqulu khairan. Dia menebarkan perkara-perkara yang baik dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Dzul wajhain yang bagus. Datang kepada kelompok A. Mam, dia datang menggunakan wajah kelompok A tadi. Mam, tetapi dia menukilkan perkara-perkara yang baik dari kelompok yang B. Paham ya? Sampaikan yang B ini, masya Allah, orangnya baik sama antum. Mam, orangnya itu salam untuk antum. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Yang ini khairan, menebarkan perkara-perkara yang baik. Supaya si A ini melentur hatinya itu, lembut hatinya dia, luluh, yang tadinya keras, kaku, sangar sama si B, berubah menjadi halus, lentur. Oh, gitu. Ternyata yang si B ini baik juga ya. Nanti orang ini datang kepada si B dengan wajah B, dengan wajah B, tetapi dia menyampaikan perkara-perkara kebaikan tentang si A tadi. Si A itu bagus sama antum. Selalu memuji antum itu. Masya Allah dia itu. Bagus, selalu sama-sama si A ini. Luar biasa dia ngomong sama antum. Dia itu dipuji, masya Allah. Jadi gak kirim salam untuk antum dan segala macamnya. Yang ini khairan. Menebarkan perkara yang baik. Tujuannya supaya si B ini luntur juga hatinya. Tentang si A. Yang tanya si B itu sangar, keras. Dengan si A. Jadi luntur. Yang ini luntur, yang ini luntur. Yang ini tasnya jarang jadi luntur, yang ini jarang jadi luntur. Begitu ketemu antara si A dengan si B, sudah dalam kondisi sama-sama luntur. Ketemunya yang tasnya garang-garangan sekarang senyum-senyuman. Akhirnya apa? Aku. Itu namanya apa ini? Namanya islah bainan nas, mendamaikan antara kedua belah pihak yang sedang pertikaian. Dan ini kaitannya dengan masalah pribadi. Jangan salah ya. Ini masalah pribadi. Masalah-masalah seperti itu bukan masalah prinsip agama. Kalau kamu kepingin mengakurkan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, ya tadi itu namanya ahlu tajammu' dzul wajhain yang terkelapati. Tapi bukan pribadi. Ibu, wah masya Allah. Nggak kalam, wala kalam, wala apa begitu. Bukan pribadi. Dikasih islah bainana, artinya akur kembali, luntur, salam-salaman, rangkul-rangkulan, saling meminta maaf dan semisalnya, bagus dengan perantaraan tindakan orang ini yang melakukan tindakan islah. Paham ini ya? Itu namanya dzul wajhain yang terpuji. Otomatis mata dua wajah gitu. Kesini dikasih wajah yang baik, ke sini jika wajah yang baik menyesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing, tapi itu bagus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainana. Tidak ada kebaikan pada mayoritas perbincangan mereka ini kecuali orang-orang yang memerintahkan shadaqah, memerintahkan kemarufan, kebaikan, atau mendamaikan di antara kedua belah pihak. Nah, dan itu bukan kadzab. Laisal kadzab man yuslihu bainan nas yanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukan dikatakan pendusta seseorang yang mengislah mendamaikan kedua belah pihak dalam rangka untuk menebarkan kebaikan atau mengucapkan kebaikan. Diperbolehkan di situ. Barakallahu. Wa alaihi. Bisa membedakan? Bisa membedakan? Nah, prinsipnya dzul wajhain, dua muka yang tercela, itu kalau antara ahlul haq dengan ahlul batil berupaya untuk mengumpulkan mendamaikan mereka semua. Adapun dzul wajhain yang terpuji ialah kalau dia mendamaikan antara kedua belah pihak yang berseteru, berselisih terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya pribadi, urusan-urusan keduniaan. Barakallahu fiik. Kemudian ini wabah yang pertama dzulwajhain yang tercela itu alamatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Sementara dzulwajhain yang terpuji itu alamatun iman, tanda-tanda keimanan seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mafhum ini? Paham dengan baik? Nah, maka kalau kepengin punya dua wajah, pilih yang kedua. Dua wajah yang baik, upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih tentang urusan-urusan pribadi. Dan jangan menjadi dzulwajhain terkait dengan masalah prinsip. Qala rahimallahu ta'ala. Yang berikutnya, qala haddatsana Amr bin Marzuq, قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال بركاته الأمن akhlakil mu'min al-fuhsh. Al-amli yang paling jelek, yang paling rendah. Al-lu'um istima'ul ma'ayib, terkumpulnya semua kaiban-kaiban pada seseorang. Al-lu'um, al-am itu isim takdzir. Jadi yang paling jelek, yang paling hina, yang paling rendah dari akhlaknya seorang mukmin ialah al-fuhsh. Ialah al-fuhsh. Terangkan kemarin yang namanya al-fuhsh itu kekejian pada ucapan dan perbuatan. Ucapannya keji, ucapannya kotor, perbuatannya keji, perbuatannya kotor. Namun lebih banyak dipergunakan untuk ucapan, ucapan yang keji, yang kotor, yang kasar, itu fuhsh. Ini hal sahih sampai kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud ya kawan. Sesungguhnya sama dengan beberapa riwayat dan telah kita pelajari sebelumnya tentang masalah tercelanya perangai al-fuhsh. Namun di sini Ibnu Mas'ud sudah menekankan perangai al-fuhsh itu ternyata menjadi perangai terjelek, perangai yang paling hina, yang paling rendah pada seorang mukmin. Itu pada al-fuhsh, ucapan yang kotor, yang keji, yang kasar. Juga tindakan-tindakan yang kotor, yang kecil, yang kasar. Al-amu akhlaqil mu'min al-fuhsh. Juga menunjukkan warahmatullahi wabarakatuh, tindakan al-fuhsh itu sangat dibenci oleh salafun salih. Kalau sebelumnya riwayat, yang sekarang ini ucapannya salaf, para sahabat, menunjukkan al-fuhsh itu tindakan yang sangat-sangat dibenci oleh salafun salih. Rahimahumullahu ta'ala wa ghafarallahu lakum. Maka tidak selayaknya bagi seseorang yang mengaku dirinya kembali kepada pemahaman salaf memiliki perangai yang satu ini, al-fuhsh ini. Dan selayaknya dia menjadi orang yang memiliki ucapan yang kotor, ucapan yang kecil, ucapan yang kasar, atau tindakan-tindakan yang kotor, yang kecil, yang kasar. Yang terakhir dari bab ini, قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية الطاهري Qala haddathani Muhammad ibn Ubaid al-Kindi al-Kufi. Dia ini majhul. An abihi, dari bapaknya, yaitu Ubaid al-Kindi, dia siqah. Muhammad ibn Ubaidnya yang majhul. Qala, dia berkata, sami'tu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul. Saya pernah mendengar Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda berkata, lu'inal la'anun, dilaknat orang-orang yang suka melaknat itu. Orang-orang yang suka melaknat itu justru terlaknat. Namun ini baik, sangatnya lemah baik, dikarenakan padanya ada Muhammad ibn Ubaid al-Kindi majhul, enggak dikenal siapa dia. Qala Marwan, berkata Marwan, Marwan bin Muawiyah di atas, alladzina yal'anuna an-nas, al-la'anun, yaitu orang-orang yang suka melaknat orang lain. Baik ya, kalau baik maka tidak usah diperpanjang pembahasannya. Dengan demikian selesai pembahasan tentang bab ini. Bab laisal mu'minu fit ta'an waral la'an waral fahish waral badi. Nah, ringkasnya barakallahu fikum, sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang namanya ta'an, yang namanya celaan itu ada yang mamduh, ada yang mazmum, ada yang tercela, ada yang terpuji. Kalau yang tercela ialah mencela pihak-pihak yang tidak selayaknya mencela. Mencela kaum mukminin, yang salihin, yang muttaqin, tamam, mencela orang-orang yang baik, mencela orang-orang yang tidak diketahui kejahatan-kejahatannya. Itu misalnya ada mazmum. Adapun yang terpuji barakallahu fiik ialah mencela seseorang yang layak untuk dicela. Dari kalangan orang-orang yang kafir, kaum munafikin, sahabul ahwa'i wal bid'ah, sahabul ma'asi, orang-orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, yang terang-terangan dalam berbuat kejahatan dan kejelekannya, maka diperbolehkan untuk ditahan, dicela mereka itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i terkait dengan tadi. Dan itu yang disebut dengan bab al-jarh wa ta'dil, atau bab tahzir, atau yang semisalnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kalangan para ulama. Hukum asalnya tidak diperkenankan untuk mencela siapapun. Tidak boleh mencela siapapun, kecuali kan barakallahu fiik orang-orang tertentu yang memang diperbolehkan untuk dicela, itu pun dengan sebab tertentu yang bukan dalam syariat, dengan ketentuan khusus yang berlaku dalam syariat. Barakallahu. Sehingga biasakan jadi orang itu tidak bisa mencelak. Paham ya? Menjaga lisan, yang halus lisannya, yang bagus perangainya. Paham? Ketika pada kondisi tertentu yang memang mengharuskan satu orang, satu kelompok itu harus dijabarkan, diterangkan kejelekan-kejelekannya, maka dia berbicara dengan lisan syarak, lesan syariat, sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan sebab-sebab yang membolehkan dia berbicara dengan ketentuan syariat, sehingga dimasukkan dalam bab ingkarul munkar al-jarh wa tahdzir. Saya faham ya? Ada. Jangan dibalik. Kalau terbalik, kebiasaannya mencela, ngamuk-ngamuk terus, mencela-mencela terus, jangan. Itu keliru ya, Pak. Yang betul, hukum asalnya ucapannya halus, ucapannya lembut, penuh dengan hikmah, penuh dengan akhlak, dengan kesantunan, dan misalnya khususnya kepada kaum muslimin secara umum, kaum salihin, kaum mukminin, kaum muttaqin, wahagala, orang yang baik, kecuali dalam kondisi khusus. Ingat ya, kondisi khusus, orang yang khusus, dengan sebab yang khusus, dengan ketentuan khusus dalam syariat. Barakallahu. Dengan demikian difahami dengan baik insyaallah, sehingga salah besar kalau ada pihak-pihak yang menuduh Ahlu sunnah wal jamaah sebagai orang yang memiliki ucapan yang kotor, ucapan yang keras, suka mencela, tidak mau menyampaikan salam, dan misalnya ada kadir dusta atas nama ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah adalah orang yang paling bersemangat dalam mengamalkan bimbingan Rasulullah SAW, yang paling bersemangat di dalam mempraktekkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Salam, barakallahu fiik. Mana yang didahulukan, amal jariah atau sedekah pada famili yang melarat? Dua-duanya. Kamu kasih famili kamu yang melarat, kamu juga sedekah jariah. Ya apa? Masih kan? Masih banyak kan? Masih banyak kan? Nah, barakallahu fikum. Kalau kondisinya itu barakallahu fikum, memang tidak mungkin dua-duanya. Hanya memiliki itu dan harus salah satunya. Dua-duanya tidak mungkin. Maka didahulukan dengan famili. Itu sodaqatun wasilah. Mengandung dua makna. Yang pertama sodaqah, dapat pahala sodaqah. Dan yang kedua mendapatkan pahala silaturahim. Dua pahala untuk mereka. Dahulukan untuk mereka. Tamam? Ketika ada kelebihan lagi yang lainnya, antum peruntukan sholat apun jariah. Apakah kotoran hewan itu najis atau tidak? Kaidahnya, hukum asal kotoran itu ialah suci sampai ada dalil khusus yang menjelaskan najisnya. Dalil yang menunjukkan hukum asalnya hewan ialah hadis kisatul uraniyin, kisah orang-orang uraniyin yang datang ke kota Madinah. Mereka rombongan sampai di kota Madinah, mereka tidak tahan dengan udara Madinah. Kenapa? Dengan udaranya sakit. Maka Rasul SAW menyuruh mereka datang ke tempat pemeliharaan unta, unta sedekah, diminta untuk meminum susu unta dan apa? Kencingnya unta. Minum susunya sak kencing-kencingnya. Sehat. Langsung Allah sehat, sembuh, gemuk. Ini perlu penelitian. Kencing unta perlu kamu tadai, tampung, di lab. Mengandung apa kencing unta itu? Itu tibun apa? Nah, kalau khususnya yang enggak tawar, yang udara. Kasih kencingnya unta. Kalau yang pernah saya dengar di sana, orang-orang yang biasa di Indonesia gitu ya, kemudian datang ke Yaman yang kota, Yaman yang deso-deso, badui-badui gitu, makanya rotinya yang keras-keras, roti yang panjang, bener yang keras, yang panjang yang keras, untuk tongkat yang pedang aja enggak tukar-tukar apa adanya, itu langsung drop dia kata. Enggak cocok, langsung diare. Menjerat-menjerat, demam segala macam. Kondisinya apa? Tidak cocok dengan udara, enggak cocok dengan makanan dan sebagainya. Obatnya kencingnya otak. Jadi belum nyoba ini? Nah, perlu diuji, dilabkan di lantai. Jadi kalau disampaikan kepada orang zaman sekarang ini, karena yang akan rebutan ini, jangan kencing unta. Barang-barang yang kalau aja coba cacing, coba tekek, coba ulur, coba yang kencing unta ini. Tipu apa? Hukumnya halal ya. Hukumnya halal. Jangan ragu-ragu halalan thayyibah. Kalau urusan tekek haram, cacing masih ikhtilaf. Halal? Kencing unta halal. Dengan riwayat tadi. Lepen. Kalau ada lep, apa saja kegunaannya mengandung ini. Kegunaannya untuk ini. Bikin ramuan dari kencing unta. Nah, tadi orang minum kencingnya ya mungkin langsung gak kuat ya. Wah, pusingnya luar biasa ya. Unta-unta dengan dia. Tapi kalau dibikin kayak kasur, dikasuri dan segala macamnya, ya. Tak kerasa di video tu, insya Allah pengobatan ribu nagori. Tamam. Nah, baul al-ibil. Dan sekarang tahu saya belum ada nyoba ini. Itu kalau dicoba itu mahal tenang. Harus apa namanya ngopi binatang. Nah, itu kalau penting takhi, anak yang buang, yang khawatir, padahal untuk obatnya dia. Ada yang mengelap. Tibunna bawiyah itu harus kamu teliti. Dari situ barakallahu fiik, diambil kaidah oleh para ulama tadi, hukum asalnya kotoran kencing dan segala macam hewan itu adalah suci sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan najisnya, maka dia suci. Bedakan antara najis dan kotor. Beda. Yang namanya najis itu najis terkait dengan hukum syar'i. Yang namanya kotor belum tentu najis. Paham ya? Nah, kotor ya kotor, tapi tidak najis. Bolehkah kita membeli emas dengan harga tertentu dengan niatan jika harga emas mahal kita jual kembali dengan mengharapkan keuntungan dalamnya? Aljawab, ya juz, diperbolehkan asalkan transaksi jual beli Anda benar. Ketika Anda kulaan emas, Anda beli emas itu harus sesuai dengan ketentuan jual beli emas. Ketentuannya ya, kan kalau untuk membelinya dengan uang, satu, harus tokotok, serah terima di tempat, tidak boleh utang, harus cash, ini uang, mana emas. Itu kalau orang-orang mengerti ketentuan Islam tentang jual beli emas, menguntungkan, cepat kaya jual beli emas, tidak ada yang utang, kontan terus. Mau beli, mana uang Anda? Ini emas saya. Harus takabur. Harus benar. Ini emas, mana uang? Langsung. Tidak ada yang macet. Ini emas, ini uang. Terus gitu. Lancar kan, enak kan. Harus Allah. Itu saja. Misalkan itu pulaan. Antum punya uang misalkan sejumlah 100 juta rupiah. Misalkan. Kamu belikan emas. Semua yang belikan emas. Dengan harga. Misal ketika itu 1 gram. 24 karatnya itu 200 ribu rupiah. Misalkan. Misalkan kamu punya uang 100 juta itu dapat berapa gram? 500 gram ya, dapat 500 gram emas. Ini uangnya mana emas? Dapat kan? Selesai. Tunggu sama antum, lihat pergerakan emas ini. Begitu emas melambung 1 gram 3.000. Wah, diculong ganteng. Untung 1 juta lumayan ya. Langsung dia jual kembali dengan harga 1 gram 300.000 rupiah. Tamam? Ini emas saya, mana uang? Boleh. How may buy? Enggak ada masalah, warahmatullahi. Untung berapa kalau begitu? Untuk 50 juta. Yang tadinya uangnya 100 juta menjadi 150 juta. Nah kalau pergerakannya itu cuma satu hari, kemudian saya kasih utok, ganteng kan. Kemudian tengok lagi yang berikutnya, oh, belum turun dari situ. Nunggu pekan berikutnya turun dia, 250. Mikir-mikir dia harus jaga macam-macam ini. Salah beli bisa bahaya itu. Pergerakan ini bakal naik lagi. Itu orang yang jagoan, apa-apa begitu-begitu ya kan. Beli lagi, naik lagi, jual lagi, nggak ada masalah. Begitu pula terkait dengan yang namanya mata uang asing, dolar. Membeli dolar yang uangnya Sedangkan dolar berhenti pada angka 9.000. Ini paling ganteng dalam sekarang ini. Ganteng pun sangat luar biasa itu. Untuk nembus angka 10.000 aja tengah mati Indonesia itu. Ayo. Nah, ya Pak Yen. Berapa-berapa gak tahu Pak. Sekarang berapa persen dolar itu? 11 sekian. Nah ya kan. 60.000 setengah mati itu. Pas sampai angka 9.000 bertahan beberapa hari. Oh, peluang ini nanti. Ini sebentar lagi mau ada apa namanya pilpres, ini bakal goncang lagi nih. Langsung burung semua dolar dengan harga 9.000 tadi. Benar, nunggu beberapa bulan berikutnya kondisi negaranya lagi terahut, lagi perang peta dan segala macamnya, hancur ekonominya, naik 20.000. Pernah? Saya ngomong itu karena pernah gitu loh. Nah, pernah 20.000 dengan untung 11.000 itu dolar. Langsung kamu culkan, drill gitu. Bagaimana yang juga terjadi ketika krispon, itu orang jual dolar sebanyak-banyaknya dengan alasan aku cinta rupiah Indonesia. Gak cinta itu boleh untung. Dia dulu beli dolar cuma 3.000, cuma 5.000 zamannya Orba itu cuma 1.500, 2.000 saya. Langsung naik 20.000 ke atas. Saya cinta rupiah. Tampilkan besar-besaran jual dolar semuanya. Ya untung gede, cuma berapa gitu. Uangnya jadi miliaran ya. Gak ada masalah ya. Boleh. Asalkan akad jual belinya benar. Kalau rupiah. Mau. Jual kami kalau mau sandiraja. Kalau sama-sama rupiah, tidak ada untungnya pak. Kan seratus dijual. Tidak boleh. Secara kaidah ilmu VP itu, kalau mata uang sejenis rupiah dengan rupiah itu harus semisal, tidak boleh lebih. Pecahan 100.000, mau dipecah 500-an, ya dapatnya 100.000. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang lebih riba khobal, jatuh dalam riba khobal. Pernah untungi kalau sama-sama itu. Karena yang mereka lakukan sekarang itu riba itu sebenarnya. Nah ya, jika diperbolehkan apa bedanya dengan transaksi saham forex dan semisalnya yang secara prinsip atau tujuannya dengan mendapatkan keuntungan pada saat nilai saham bergejolak. Masya Allah. Saya harus bertanya dulu bagaimana sistem transaksi saham forex. Nah, ada yang tahu Jafar kan? Ada yang tahu? Apa yang tanya ini? Siapa tuh yang tanya? Ya malu-malu. Nah tuh. Sekarang bagaimana sistem transaksi saham forex itu tadi? Mata uang. Terus? Ketika transaksi apa namanya jual beli saham tadi itu pembeli dan penjual di tempat. Tidak. Berarti menggunakan sistem transfer. Ada pialangnya, ada bandarnya. Apa? Ada pihak ketiganya. Lewat ini. Ketiga itu namanya apa? Bahasa kasarnya maklar. Maklar. Jadi misalkan saya kepingin membeli saham tadi, saya larinya ke pialang tadi, terus saya beli. Nanti gimana sistemnya? Via telepon, saya beli. Nanti dia? Bedanya Gitu ya. Nah, ya Pak. Ala kau lihat itu tahu yang kita lagi yang terangannya. Ada penambah Pak Dari. Kau lihat Pak. Teman tak Pak? Kayak gitu saham korek. Terang tahu ya? Kalau tahu tidak apa-apa Pak. Kasih informasi kok, tidak ada masalah. Nggak tahu di bidang saham baru tadi itu. Tapi secara pintas, barakallahu fiik. Semua sistem saham yang berlaku sekarang ini, itu tidak ada yang namanya takabur. Tidak ada yang namanya prinsip takabur serah terima dalam akadnya itu. Ya, dunia maya, istilahnya itu. Gak ketok 00 itu gak ketok. Tentu itunya itu malah tidak ada. Gitu ya. Begitu kan? Nah iya. Sembuh. Itu yang dipermasalahkan. Tamam? Dikarenakan inti permasalahan pada jual beli mata uang atau uang dengan emas, atau uang dengan perak, atau perak dengan emas dan semisalnya, itu harus takabur. Serah terima di tempat. Sehingga secara sistemnya itu kalau kepengen yang transparan tidak bakal mereka sukai jika membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Ketika dia oke mau beli, dia harus membawa dulu fulusnya, dia membawa sahamnya, sahamnya jelas begitu. Dan itu secara kalkulasi orang yang jenius dalam masalah itu rugi dikarenakan perputarannya cepat kayak gitu ya. Cepat, tahu-tahu berubah, berubah lagi, berubah, jelimet. Sehingga mereka menggunakan sistem instan. Justru dengan instannya itulah yang bermasalah secara syar'inya. Barakallahu fiikum. Wallahu'alam bishawab. Saya teruskan seperti segini. Jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu'alam bishawab.